dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Dan ini kekeliruan. Arti fikir realita melihat kondisi umat, kemudian mereka mengambil kesimpulan, menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan politik, yang akhirnya mereka bergelimang dengan demikian, dianggap itu jalan untuk mencapai kemuliaan. Ternyata justru mereka merusak diri mereka sendiri dengan cara yang demikian. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Saleh. Semuanya harus kembalikan demikian. Karena semua sudah ada dalam Al-Quran dan semua sudah ada dalam Sunnah. Tinggal kita kembalikan semua keadaan apa yang ada sekarang ini, kembalikan bagaimana penjelasan dari Allah dalam Al-Quran, bagaimana penjelasan Rasulullah SAW, dan bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini saya sebutkan, sedangkan satu hal yang telah menjadi kesepakatan para fuqaha, yaitu ahli fikih, dan tidak terdapat perbedaan di antara mereka, bahwa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju, yang pertama, kejahilan, kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Mereka cenderung meremehkan, menggampangkan, dan menyanyiakannya. Yang pertama, di antara sebab kaum muslimin terhina disebabkan karena kebodohan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau bahwa al-jahlu aslu kulli fasadin, bahwa kebodohan merupakan sumber semua kerusakan di muka bumi ini. Jadi kebodohan, dan bodoh ini memang merebak di mana-mana. Bahkan karena kaum muslimin bodoh, mereka juga mengangkat pimpinannya juga orang-orang yang bodoh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi ahad. Inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi. Hatta yaqbidul ulama." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'uftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi Allah enggak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'asa juhala fasu'ilu fa'uftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi Allah mewafat, tidak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Artinya ulama-ulama al-sunnah. Sehingga tidak tinggal para ulama, diangkatlah oleh orang pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ru'asa juhala, kata Nabi. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang masalah agama. Fa'aftau bi'ghiri ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi yang diangkat kata Rasulullah SAW, ru'asa juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Dan ini terjadi. Jadi kebodohan ini sudah merebak di mana-mana, banyak orang tidak paham tentang agama. Makanya yang pokok, yang pertama kali, kembalikan dulu umat kepada ilmu. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan amal. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini dan seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, kata beliau yang dimaksud dengan al-huda yaitu Al-ilmu nafi, yang dimaksud dengan dinul haq, al-amalus salih, yang dikatakan dengan al-huda petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan agama yang hak, al-amalus salih, artinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal saleh. Artinya umat Islam dia wajib dikembalikan kepada dua ini, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi mereka harus belajar tentang agama Islam, karena kebanyakan kaum muslimin gak paham tentang agama, mereka gak belajar tentang agama Islam. Mereka berdoa setiap hari, setiap selesai salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Kalau cuma berdoa tapi enggak ada usaha, enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jadi mereka betul-betul harus ngaji, nuntut ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang paling pokok itu belajar akidah, belajar tauhid. Itu yang paling pokok, karena itu yang paling wajib. Dan nuntut ilmu wajib, mempelajari akidah wajib, karena itu dasar dalam berpijak dan dalam kita beragama. Jadi yang pertama disebabkan karena kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin gak tahu tentang akidah, gak tahu tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjauhkan syirik, mereka gak tahu. Bagaimana cara sholat, gak tahu. Cara wudhu, gak tahu. Banyak sekali. Tapi kalau soal dunia mereka tahu. Makanya Allah mencela di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang tampak dari kehidupan dunia, tapi mereka tentang akhirat lalai. Jadi tahu tentang dunia, tentang teknologi, tentang segala macam tahu mereka, tapi tentang akhirat enggak tahu. Bagaimana beribadah kepada Allah mereka enggak tahu. Bagaimana mentauhidkan Allah mereka enggak tahu. Bagaimana sholat mereka enggak tahu. Maka umat Islam diajak untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus saleh. Yang kedua, sebab yang kedua, mayoritas kaum muslimin mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka, mereka tidak melaksanakannya. Artinya mereka tahu hukum Islam, tapi mereka tidak melaksanakannya. Ya, umpamanya mereka tahu tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, maka kaum muslimin meremehkan. Sebab laki-laki wajib mengerjakan sholat berjamaah di masjid dengan dasar ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholat berjamaah. Ini masih diremehkan oleh kaum muslimin. Begitu juga wanita pakai jilbab wajib dengan sempurna, wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Ini pun masih banyak yang diremehkan. Banyak sekali kalau kita lihat hukum-hukum Islam yang diremehkan oleh kaum muslim. Mereka tahu riba tapi muamalah dengan riba. Mereka tahu tentang riba, mereka masih melaksanakan riba. Dan masih banyak lagi yang lain dari hukum-hukum yang mereka tahu tapi mereka tidak melaksanakannya. Bahkan mereka meremehkan, menggampangkan dan menyanyiakan. Kemudian kita masuk yang B, jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiyah dan tarbiyah, yang merupakan kewajiban besar yang amat penting. Kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah yaitu pemurnian, adalah pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kemusyrikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah atau pentakwilannya, penolakan hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah. Yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme, itu jumud. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqa'ik, yaitu kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Jadi kewajiban yang pertama tentang tasfiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah, pemurnian, penyaringan. Yang pertama, pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kesyirikan. Ini dimasukkan ke dalam agama Islam. Di Nabi SAW berdakwah dan juga para nabi sebelumnya alaihimus salatu wassalam, itu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi semua nabi mengingatkan agar mereka beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Jadi kesyirikan ini sesuatu yang baru, yang manusia beribadah kepada selain Allah. Artinya mereka beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Ini syirik, menyekutukan Allah SWT. Makanya harus dibersihkan. Dan kita harus terus mendakwakan tauhid. Maka dakwah yang paling penting, yang paling asas, yaitu dakwah tauhid. Itu yang dikatakan dakwah. Sebab yang namanya dakwah mengajak orang kepada arkanul iman, mengajak umat kepada arkanul Islam. Jadi dakwah itu mengajak manusia kepada rukun Islam, rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba' kepada Rasulullah SAW, melarang dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini namanya dakwah. Jadi dakwah itu yang dikatakan dakwah yang sebenarnya mengajak umat kepada tauhid. Ini dakwah namanya. Melarang umat dari perbuatan syirik. Itu namanya dakwah. Dakwah yang sebenarnya demikian. Bukan sekedar hiburan, bukan. Bab dakwah bukan hiburan. Bukan juga yang sifatnya tematik, bukan dakwah itu. Dakwah itu tauhid. Semua dakwah nabi dan para rasul mengajak umat mentauhidkan Allah. Karena itulah mereka diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan diciptakan jin manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya kita harus jelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Enggak boleh mereka berdoa atau meminta kepada selain Allah. Enggak boleh mereka mendatangi kubur-kubur yang dianggap keramat atau dianggap barokah, atau kubur-kubur wali songo atau yang lain yang mereka minta kepada selain Allah. Ini enggak boleh, hukumnya syirkun akbar. Syirik ini dosa besar yang paling besar. Kalau ziarah kubur dianjurkan, boleh ziarah kubur. Tapi ziarah kubur wali, datang kepada mereka minta kepada kubur-kubur, ini perbuatan syirik. Allah tidak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Inna Allah, dalam kitab al-usul al-thalatha disebutkan, inna Allah la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah enggak redha apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus? Allah enggak redha. Seandainya ada orang datang ke Madinah kemudian menyembah kubur nabi, Allah enggak redha. Atau dia berdoa minta kepada Nabi Muhammad SAW, Allah enggak redha. Karena Allah memerintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah saja, meminta hanya kepada Allah saja, memohon hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian juga berdoa, Allah menyuruh untuk berdoa kepadanya. Jadi Allah enggak redha kalau ada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Masih jutaan kaum muslimin yang berbuat syirik. Mereka datang ke kubur-kubur yang disembah, yang mereka minta di sana, i'tikaf di sana, bahkan ada yang tawaf di sana. Ada yang tabarruk dengan tanah kuburan tersebut. Ini perbuatan syirik. Dosa besar yang paling besar di muka bumi ya syirik. Kezaliman yang paling zalim syirik, kemungkaran yang paling mungkar syirik. Makanya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini harus dibersihkan dulu ini tentang ini. Jadi para dai, para ustaz, dia harus terus-menerus menegakkan tauhid, menjelaskan kepada umat tentang pentingnya tauhid. Kemudian manfaat daripada tauhid. Dan juga bahaya syirik. Bahaya syirik banyak sekali bahayanya. Karena akan menghapuskan seluruh amal. Seandainya dia sholat, dia puasa, zakat, haji, umrah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, dia berdoa, datang ke kubur-kubur keramat, kiai, wali, habib datang ke sana minta kepada kubur itu, ini batal, seluruh amalnya batal, seluruh amalnya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunannu khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini harus diingatkan, banyak kaum muslimin yang masih berbuat kesyirikan. Seperti masih mereka percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal. Kemudian juga kepada benda-benda tertentu, benda sakti yang mereka bergantung kepada benda tersebut atau menggantungkan jimat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Atau perbuatan syirik lagi seperti datang ke dukun-dukun. Orang datang ke dukun enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Datang ke dukun, paranormal, orang pintar dan yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Jadi harus dibersihkan dulu ini. Kemudian pengingkaran terhadap sifat Allah, ini juga masih banyak. Yang pertama kali ya Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah bahwa Al-Jahmiyah itu kufar, bahwa Jahmiyah ini kafir karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkar tentang Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah berbicara dan yang lainnya mereka ingkari. Atau mentakwil, mentakwil yang mestinya jelas nasnya dalam Al-Quran, tapi mereka takwil. Bisa takwil dengan lafadznya, bisa takwil juga dengan maknanya. Takwil dengan lafadznya seperti mereka mengatakan bahwa Allah istiwa, maksudnya istiwa kata mereka istaula berkuasa. Ini takwil, enggak boleh. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya kita wajib menetapkan Allah istiwa artinya bersemayam di atas. Enggak boleh mengatakan Allah berkuasa. Enggak boleh. Dan itu enggak sesuai dengan bahasa Arab juga. Atau mentakwilkan tentang Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir diartikan dengan turunnya rahmat Allah. Tidak boleh. Atau mereka mengingkari juga tentang Allah berada di atas langit, padahal ayat-ayat dalam Al-Quran yang terbanyak menjelaskan tentang Allah mempunyai sifat ulu, dan ini merupakan sifat dzatiyah bagi Allah, dan ini sifat yang sempurna, sifat ulu. Berarti ulu dzat, ulu sifat, ulu al-qahr, bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy. Tapi mereka mengingkari. Kalau kita tanya mereka enggak tahu di mana Allah itu. Padahal seorang budak aja di zaman Nabi ditanya aina Allah, dijawab fis sama di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Kata Nabi atiqha fa inna mu'mina. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Kalau sekarang kalau kita tanya ya, bahkan sebagian ustaz ditanya tentang Allah di mana enggak tahu dia. Ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan tidak dalam alam, enggak di luar alam. Lantas di mana? Padahal Allah menetapkan bahwa Allah di atas langit. Kemudian juga mereka mentakwil tentang tangan Allah, yadullah, diartikan dengan kekuatan atau diartikan dengan nikmat. Ini enggak boleh. Jadi kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah menurut zahirnya, sebagaimana kata para ulama salaf, amir ruha kama ja'at. Hendaklah kamu perlakukan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Enggak boleh takwil, enggak boleh diingkari. Jadi ayat-ayat Allah atau sifat-sifat Allah itu wajib kita menetapkan. Enggak boleh mengingkari. Enggak boleh mentakwil. Enggak boleh menyamakan dengan makhluknya. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena kita enggak tahu tentang sifat Allah, kita enggak juga tahu tentang sifatnya. Seperti disebutkan tentang tangan, wajib ditetapkan tangan. Tapi bagaimana tangan Allah, kita enggak tahu. Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tentang wajah, kita wajib menetapkan wajah Allah. Tapi kita enggak tahu bagaimana tentang rupanya wajah Allah, enggak tahu kita. Jadi kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama, sebanding, setara dengan Allah Taala. Dan yang keempat, enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kadang ada yang tahu tentang sifat Allah. Ini kita wajib memurnikan akidah dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup ke dalamnya, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat Allah atau mentakwilannya. Begitu juga penolakan hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan lainnya, yang mengatakan bahwa hadis ini ahad, tidak bisa dipakai hujjah dalam akidah. Ini semuanya sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah yang dimasukkan dalam agama Islam ini. Karena hadis selama sahih itu wajib kita gunakan, kita yakini, kita imani, kita amalkan, baik dalam akidah maupun juga dalam hukum, selama riwayatnya sahih. Apakah itu hadis ahad, apalagi mutawatir. Yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Ini juga paling banyak ini. Setelah kesyirikan, bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang dibuat-buat oleh manusia, yang diadakan oleh manusia, yang mereka anggap itu baik atau bagus menurut akal mereka, menurut perasaan mereka, atau mereka mengambil dalil dari riwayat-riwayat yang dhaif dan maudhu yang mereka jadikan landasan dalam mereka berpijak untuk mengamalkan satu amalan. Nah, ini enggak boleh. Jadi kita harus berdalil dengan yang sahih dari Nabi SAW. Nabi meninggalkan agama Islam ini putih bersih, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga Imam Ibn Majah dalam sunannya. Nabi bersabda, taraktukum ala mithril bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih malamnya seperti siangnya, dan tidak berpaling dari yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Artinya Allah meninggalkan Rasulullah SAW meninggalkan agama Islam putih bersih, tidak ada bercak-bercak syirik, tidak ada bercak-bercak bid'ah. Maka Rasulullah SAW di zaman Rasulullah, beliau setiap khutbah mengingatkan para sahabat. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Padahal di zaman Nabi belum ada bid'ah. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi mengucapkan tentang masalah bid'ah ini sesat, setiap bid'ah ini membawa ke neraka, Nabi SAW mengingatkan para sahabat karena khawatir akan ada nanti di masa yang akan datang. Karena kalau sudah orang berbuat bid'ah akan rusak agama ini. Kalau orang sudah berbuat syirik akan rusak agama ini dan akan sesat, pasti sesat sudah. Maka Nabi mengingatkan, seperti Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nabi bersabda SAW, may ya'ish minkum ba'di fasayakhtilafan kathira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Rasulullah, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka dia akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW mengkaitkan antara kita berpegang dengan agama ini dengan menjauhkan bid'ah. Karena enggak mungkin orang berpegang dengan Al-Qur'an wa sunnah la fahmi salat kalau dia tidak menjauhkan bid'ah. Jadi wajib dia menjauhkan bid'ah. Yang Nabi SAW mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, enggak ada. Nabi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, yang pertama kali mengatakan demikian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengingatkan tentang bahaya bid'ah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu para sahabatnya, kemudian setelah itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Jadi bid'ah itu semuanya sesat. Dan kita harus jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah ini. Dan enggak bisa di stop. Enggak bisa orang mengatakan jangan bicara soal bid'ah, enggak bisa. Di zaman Nabi yang belum ada bid'ah, Nabi sudah berbicara tentang bid'ah setiap khutbah Jumat. Apalagi sekarang. Yang kaum muslimin mengerjakan perbuatan bid'ah yang banyak, ribuan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ribuan bid'ah. Makanya kita harus terus ingatkan tentang bahaya bid'ah ini. Karena memang bahaya, merusak agama. Orang kalau sudah berbuat bid'ah, sulit dia untuk kembali kepada agama yang hak ini. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat, orang yang diingatkan dia akan tobat. Tapi bid'ah, orang yang enggak mau tobat. Karena apa? Dianggap perbuatannya baik. Maka sulit orang yang berbuat bid'ah itu untuk tobat. Makanya kita wajib memurnikan ibadah ini dari berbagai macam bid'ah yang mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Karena agama Islam sudah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama Islam ini. Jadi enggak boleh orang menambah-nambah lagi atau membawa sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru dalam agama. Sudah sempurna agama Islam ini. Tinggal kita mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, dan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka manusia akan selamatnya. Dan ini pemurnian ibadah dan berbagai macam bid'ah harus terus ya kita ingatkan kaum muslimin. Yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyisih Al-Quran dan Sunnah. Di sini ijtihad tetap ada, tapi jelas para imam sudah menjelaskan bahwa ada ijtihad mereka yang keliru dan ini wajar sebagai manusia, nggak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Makanya para imam menjelaskan tentang pendapat mereka. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami selama dia enggak tahu dari mana kami mengambilnya. Arti sumbernya dari mana? Imam Malik mengatakan, jadi Abu Hanifah rahimahullah mengatakan demikian, kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan inna ma ana basyarun ukhti wa usiba fa anzuru fi ra'yi فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. قال إمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة غرونيا إمام شافعي قال beliau sesungguhnya saya adalah manusia, saya salah dan saya benar, maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapatku atau ijtihadku yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka ambil. Dan setiap ijtihadku yang bertentangan dengan Quran Sunnah, tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadli. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Kullu ma qultu wa kana an-nabiy sallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabiy sallam aula wa la tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap yang aku ucapkan dan bertentangan dari apa yang disabdakan oleh Nabi, artinya ucapkanku ini menyalahi sunnah Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih, maka hadis Nabi yang harus kalian ikut, hadis Nabi yang wajib kalian ikut. Wala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepada aku, kata Imam Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuhu oleh Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad juga mengatakan rahimahullah, la tuqallid dinaka ahadan min haula ma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fakhudhu thumma tabi'na ba'du ar-rajulu fi mukhayyar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jangan kalian taklid dalam beragama kepada seorang pun juga. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya kamu ambil, adapun yang datang daripada tabi'in, maka seorang itu berhak untuk memilih. Jadi yang pokok dari Nabi dan para sahabatnya, maka para imam itu sudah melarang, gak boleh mengikuti pendapat mereka. Jadi para imam itu sudah ingatkan. Yang paling banyak dari Imam Syafi'i nukilannya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan lagi, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya satu sunnah Rasulullah. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis Rasulullah yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, setiap riwayat yang sahih maka itulah pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i, kalau pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buanglah pendapatku ke tembok. Ini banyak nukilan dari Imam Syafi'i yang melarang untuk mengikuti pendapat beliau. Jadi kalau ada ijtihad yang salah atau keliru, enggak boleh kita ikut. Adapun imam yang berijtihad, mereka benar mendapatkan dua ganjaran. Kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Tapi kesalahannya enggak boleh diikut. Dia berijtihad yang sudah berusaha dengan maksimal mungkin dia berijtihad, dia keliru dapat ganjaran dia. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu salah menyalahi sunnah Rasulullah, enggak boleh kita ikut pendapatnya. Dan ini juga dijelaskan oleh para imam tentang yang seperti ini. Kemudian juga kita harus memerdikan fikih Islam dan membebaskan akal dari pengaruh taklid dan kegelapan sikap jumud, fanatisme. Ya, taklid ini yang dikatakan taklid artinya mengikuti pendapat tanpa dalil, itu taklid. Taklid itu al-akhdu biqaulil ghair duna dalil, mengambil pendapat orang tanpa dalil. Makanya Ahlus Sunnah ini mengajak umat kepada ittiba, bukan taklid. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ala la yuqallidanna adukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara fa innahu la uswata fi syarr. Ketahuilah, janganlah salah seorang di antara kalian taklid kepada seorang dalam beragama, di mana jika orang itu beriman, ia pun beriman; jika orang itu kafir, ia pun kafir, sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bainul Wadli. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khairi, an-nasu salasatun, fa'alimun rabbani ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء أتباع كل نائك يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور علمي ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Panjang sekali nasihat Ali radhiyallahu kepada Kumail bin Ziyad. Kata beliau, hati itu adalah wadah. Hati yang terbaik ialah yang paling banyak menampung kebaikan. Manusia itu ada tiga macam. Manusia ada tiga macam, kata Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, orang alim yang rabbani. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Jadi kata Ali, manusia ada tiga. Yang pertama, alim rabbani. Yang kedua, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Yang ketiga, yaitu orang yang hina dina, yang mengikuti setiap orang yang menyeru dan condong kepada setiap orang yang berteriak. Mereka tidak memperoleh penerangan dengan cahaya ilmu dan tidak berpegang pada pondasi yang kokoh. Jadi yang ketiga ini yang dicela. Yang ketiga yaitu hamajra, rakyat jelata, yang mereka mengikuti setiap orang yang berbicara, setiap orang yang ngomong, setiap orang yang berdakwah diikut oleh dia. Enggak punya dalil, enggak punya cahaya, enggak punya ilmu, dan enggak ada fondasi sama sekali. Ini yang tercela yang tiga ini. Adapun yang pertama dipuji alim rabbani, yang kedua orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang tiga itu dicela. Yang mereka ini taklid. Kemudian setelah itu ta'asub, fanatik kepada pendapatnya, kepada imamnya, kepada kelompoknya. Nah, ini yang enggak dibenarkan, kepada mazhabnya. Jadi bahaya taklid ini, mengikuti tanpa dalil, banyak sekali bahayanya. Di antaranya, taklid menyebabkan pendapat akal semata lebih didahulukan daripada dalil syar'i dalam satu hukum. Yang kedua, di antara bahaya taklid buta menyebabkan fanatik mazhab yang akhirnya timbul perbedaan dalam akidah dan hukum. Taklid menyebabkan pemahaman yang salah, bahkan sesat dengan taklid ini. Yang keempat, taklid dapat mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat. So, kalau sudah taklid, seolah-olah enggak boleh lagi orang berijtihad. Ijtihad terbuka. Tetap pintu ijtihad terbuka bagi orangnya yang menguasai Quran, menguasai sunnah, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai nasi dan mansu dan yang lainnya. Taklid ini mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan umat. Dan mereka jumud. Jumud itu artinya beku. Enggak mau berkembang. Padahal Syekh Al-Albani sering ingatkan bahwa al-ilmu la yaqbalu jumud. Sering sekali Syekh Al-Albani mengatakan bahwa ilmu itu tidak menerima jumud. Ilmu ini berkembang. Berkembang ilmu. Enggak boleh orang itu jumud. Beku. Tetap enggak berubah dia. Ya, ilmu ini berkembang terus. Dan taklid ini dicela oleh para ulama. Sedangkan kalau orang yang belum tahu, dia belum paham, waktu awalnya dia taklid, tapi setelah itu dia harus tanya dalilnya. Tetap dia wajib bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Yang berbahaya ini orang udah fanatik, jumud, enggak mau dia berkembang. Apa yang dia pegang itulah yang benar, padahal jelas salah. Yang diikuti bid'ah atau riwayat yang sangat lemah. Tapi begitu yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir. Jadi pemurnian kitab tafsir, tafsir Al-Quran, kitab fikih, kitab-kitab yang erat dengan raqa'i, kelembutan hati, dan kitab lainnya dari hadis yang lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berusaha mengikuti jejak ulama yang sebelumnya, berusaha meneliti riwayat-riwayat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif, yang mana yang maudhu. Maka beliau menulis kitab yaitu silsilah hadis ad-dha'ifah, 20 jilid. Setiap jilid 500 hadis. Jadi ada yang dhaif, maudhu, yang dipakai, diamalkan oleh umat. Beliau juga menulis kitab silsilah hadis as-sahihah, 11 jilid. Beliau juga menulis kitab sahih jami' shaghir, dhaif jami' shaghir, sahih at-targhib wa tarhib dan dhaif at-targhib wa tarhib. Yang memudahkan buat umat. Artinya beliau punya masyru', punya proyek bagaimana mendekatkan sunnah ini kepada kaum muslimin. Mendekatkan sunnah ini kepada kaum muslimin sehingga mereka mudah untuk memahami dan mengamalkannya. Para ulama meneliti sanadnya satu persatu, rawi-rawinya, dan butuh waktu yang lama. Dan beliau sudah berjuang siang malam itu, menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis Nabi SAW, mengikuti jejak para ulama sebelumnya yang mereka berusaha bagaimana membersihkan riwayat-riwayat yang dhaif ini dari buku-buku hadis, riwayat yang maudhu dari buku-buku hadis. Ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang mulia, dan itu termasuk jihad di jalan Allah. Banyak riwayat yang dipegang oleh umat sampai hari ini, padahal sudah dijelaskan oleh para ulama di hadis, riwayat itu maudhu atau riwayat itu tidak ada asalnya. Contoh umpamanya seperti riwayat yang sudah kita bahas di sini pada pembahasan tentang masalah perpecahan. Ini sering dibawakan riwayat ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Ini hadis enggak ada asalnya. Kalau ikhtilaf umatku rahmat berarti bersatunya umat azab. Ini hadis yang sering dipakai ketika kita jelaskan kepada umat bahwa perbuatan itu bid'ah, itu enggak ada asalnya dari Nabi, mereka katakan ini kan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf riwayat yang tidak ada asalnya ini dipakai oleh mereka untuk apa? Menghalalkan semua macam kesyirikan dan bid'ah. Ini berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Atau hadis ad-din huwal aql, agama itu akal. Ini riwayat batil dan mungkar. Makanya Syekh Albani rahimahullah membawakan dalam silsilah hadis ad-dha'ifah wal maudhu'ah, hadis yang pertama ini. Ad-din wal aql, ini hadis yang pertama dalam silsilah dha'ifah. Yang ribuan hadis itu yang pertama kali dibawa oleh Syekh Albani ini, ad-din wal aql. Agama itu adalah akal. Ini riwayat yang batil dan mungkar ini riwayat. Karena dari sini kemudian orang apa? Dia membuat segala macam dengan akal ini. Ya adanya kelompok-kelompok yang sesat, firqah-firqah yang sesat, ya karena mereka menganggap akal ini. Di antara timbulnya kesyirikan dan bid'ah, taqdisul aql, mensucikan akal. Ya banyak orang-orang mengagungkan filsafat dan segala macam, ya karena taqdisul aql, karena ini agama ini akal. Dan agama ini wahyu, bukan akal. Agama adalah wahyu. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana dinu bi ra'yi la kana asfal al-qubi aula bil mas min 'alahu." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kalau seandainya agama ini akal, mesti ketika mengusap khuf itu yang bawah yang diusap. Karena ketika kita menginjak yang kotor itu yang bawah. Kalau agama dengan akal, mesti yang diusap bawahnya. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap atasnya khuf, sepatu." Bagi mukim boleh dia tidak buka sepatu, sholat dengan sepatu itu sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Kata Ali, Nabi SAW mengusap itu atasnya bukan bawahnya. Menunjukkan bahwa agama bukan akal. Kalau pakai akal mesti yang kotor bawahnya, yang diusap bawahnya. Jadi agama itu bukan akal, agama ini wahyu. Dan banyak hal-hal yang akal gak mampu untuk memahaminya, seperti berkaitan tentang nama dan sifat Allah, akal gak mampu. Kita wajib untuk tunduk kepada dalil. Dan juga berkaitan dengan hal yang gaib dan yang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan masalah tasfiyah, diharus ada pemurnian semuanya. Kemudian yang kedua tarbiyah, dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah. yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Jadi kewajiban tarbiyah membina generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal yang telah disebutkan di atas dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat. Jadi anak-anak ini harus dibina di atas Islam, di atas ketaatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kita wajib mendidik anak-anak ini di atas ketaatan kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-11, kata beliau, yajibu ta'limu awladil muslimin ma amarallahu bita'limim iyyahu wa tarbiyatuhum ala ta'atillahi wa rasulihi. Jadi wajib untuk mendidik anak-anak kaum muslimin menurut apa yang Allah perintahkan untuk mendidik mereka dan membina mereka agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pendidikan yang awal itu mereka agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang ya. Di sini sebutkan tidak ragu lagi bahwasanya upaya mewujudkan kedua kewajiban ini, maksudnya tasfiyah dan tarbiyah, memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif maupun individu. Sikap ini sangat diperlukan dari semua komponen masyarakat yang benar-benar berkepentingan untuk menegakkan sebuah masyarakat yang islami yang menjadi idaman di setiap negeri yang telah rapuh pilar-pilarnya, semua pihak bekerja pada bidangnya dan spesialisasi masing-masing. Jadi ini harus pembinaan yang lama ini. Tasfiyah dan tarbiyah membutuhkan waktu yang lama. Tidak sebentar, perjuangannya panjang, tapi kita harus sabar. Jadi membina umat ini, mendidik umat ini, mendakwakan umat ini di atas Quran wa sunnah la fahmi salaf, butuh waktu yang lama. Puluhan tahun. Kalau Nabi membina para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in, menerima wahyu selama 23 tahun, kita mungkin 200 tahun. Kalau Nabi SAW membina umatnya selama 23 tahun, generasi yang terbaik dari umat ini khairun nas, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dijamin dengan sorga. Ya kalau kita mungkin lebih daripada itu. Jadi enggak bisa dalam waktu yang singkat, makanya agama Islam enggak bisa dikursuskan. Enggak bisa disingkat. Perlu waktu yang lama dan panjang, perlu kesabaran. Nah, banyak orang yang enggak sabar. Dalam pembinaan ini enggak sabar gitu. Maunya buru-buru, mau cepat, enggak bisa. Begitu juga tentang masalah menegakkan hukum Islam ini juga perlu waktu yang panjang karena masyarakat belum siap. Jadi pembinaan waktu yang lama, dakwah ini membutuhkan waktu yang lama, yang harus sering diulang, dikaji, diulang-ulang masalah akidah, masalah tauhid. Ini mungkin ribuan kali harus diulang pembahasan tentang akidah, tentang tauhid, agar umat ini paham tentang agamanya. Jadi perlu waktu yang lama. Apalagi kalau orang enggak diisi akidah, yang diisi akidah aja itu perlu waktu puluhan tahun, apalagi enggak diisi akidah dengan ceramah-ceramah umum, hatta 20 tahun juga enggak akan membina umat. Akidah tauhid itu yang paling penting yang dibina. Ya saya pikir cukup sampai di sini. Masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Dengan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu, silakan 0218236543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Pak Rashid, Pak. Silakan Pak Rashid di Jakarta, Pak ya? Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Umat Islam kan akan terpecah menjadi 73 golongan. Pertama, pertanyaannya, apakah masalah bid'ah ini cikal bakal perpecahan tersebut? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan Pak Ustadz, sudah berapa golongankah yang terpecah itu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid di Jakarta atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustadz. Iya. Tentang pertanyaan yang berkaitan dengan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan satu yang masuk surga. 72 ini ya mereka yang membuat bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dari yang pertama yaitu sekte Khawarij. Kemudian sekte Syiah. Kemudian sekte Qadariyah. Kemudian setelah itu Murji'ah. Kemudian Jahmiyah dan yang lainnya. Artinya sekte-sekte itu tetap berjalan mereka dan berkembang, dan setiap sekte punya perpecahan lagi. Jadi dari umpamanya Syiah itu puluhan sekte berpecah. Khawarij juga demikian. Jadi mereka lah yang pertama kali membuat bid'ah-bid'ah yang baru dalam agama ini. Kemudian soal masalah jumlahnya, kita gak tahu, Nabi sudah menyebutkan 72. Itu pokoknya. Yang pokoknya kata Abdullah bin Barak, 4 yang jadi pokok dari sekte-sekte itu. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Itu 4. Yang dari 4 ini terus berkembang terus. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi, Fawaz? Kait dengan tadi mungkin sudah sedang. Oh, tentang jumlah ya. Jumlah. Tentang masalah jumlah, kita enggak tahu tentang jumlahnya. Artinya sampai hari ini wallahu alam, karena terus berkembang. Firqah-firqah yang sesat itu terus berkembang. Wallahu alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Pak Rashid di Jakarta Pusat. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Dengan Ibu Nur di Asirin. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, ketika seseorang diberi oleh Allah anak yang soleh, lalu dia berkata, orang tuanya mengatakan, alhamdulillah aku mendapat hidayah melalui anakku dan anakku membawa berkah. Apakah perkataan ini akan menyalahi akidah kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Air Tiris Riau atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya. Artinya semua penisbatan tentang hidayah, nikmat dan yang lainnya kepada Allah pada asalnya. Kemudian baru kepada yang lain. Artinya pada asalnya Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang kalian peroleh itu datang dari Allah. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia dapat hidayah melalui perantara anaknya, ya betul, pada hakikatnya memberikan hidayah Allah, tapi dalam perantaraan anak itu. Sebagaimana Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menunjuki satu orang itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Artinya Allah menunjuki dengan perantaraan Ali bin Abi Thalib seseorang, atau kita menunjuki orang, pada hakikatnya Allah yang menunjuki dengan perantaraan kita, tapi Allah yang menunjuki, maka mendapatkan ganjaran. Ya, kita katakan bahwa dengan adanya anak ini kita dapat hidayah, boleh, tapi tetap penisbatan hidayah itu kepada Allah, karena Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Berakhirnya hidayah dari Allah, tapi ada sebabnya. Ya, dengan sebab adanya anak ini, atau anak ini dengan dia taat kepada Allah, membawa keberkahan dalam rumah tangganya, Allah yang memberikan semuanya. Tapi ada sebab, dengan sebab anak itu, atau sebab da'i itu, orang itu dapat hidayah, boleh. Kita menjelaskan dengan sebab mereka. Tapi pada akhirnya memberikan semuanya Allah SWT. Wallahu'alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Riau, semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan kembali dari penelpon 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung, silakan. Iya. Naam. silakan untuk Anda yang akan bertanya 0218236543. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dengan Hendra Abu Nabisa dari Serpong. Pak Hendra di Serpong Tangerang, Pak ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ini Ustaz, kalau kita mau mulai kajian mengenai akidah, asalnya kitab apa yang dimulai? Apakah seperti kitab Tauhid atau Musalasah atau gimana? Ini kita bicara untuk membuka dakwah di satu tempat yang baru yang bermudahkan sunnah kepada jamaah. Iya. Seperti itu Ustaz. Baik. Terima kasih Pak. Waiyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra di Serpong, terima kasih jazakallahu khairan atas interaksinya. Naam, kami persilakan Ustaz. Iya. Pertanyaannya bagaimana kita memulai kajian, apa yang harus kita mulai dulu? Ya mulai dulu seperti yang disebutkan tadi, bagus itu. Mulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian selesai, kemudian bahas kitab Tauhid. Dua-duanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian nanti lanjutkan lagi dengan kitab-kitab yang lain tentang akidah, seperti akidah al-wasatiyah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Taala, kemudian akidah tahawiyah, kemudian syarh sunnah. Tapi untuk usul salafa itu bisa dikaji ulang, setelah selesai diulang lagi, kemudian setelah itu kitab tauhid juga diulang lagi, baru dilanjutkan yang lain, karena isinya masya Allah banyak manfaatnya. Jadi meskipun sudah selesai diulang lagi, banyak para ulama yang sudah selesai diulang lagi kajiannya. Jadi bagus pengkajian dimulai dari kitab tauhid dulu, bukan yang lain, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan yang lain. Bukan berarti bahwa kita enggak mengkaji tentang masalah fikih, boleh mengkaji masalah fikih. Umumnya bicara sekarang kita bahas tentang tauhid lebih dahulu. Kemudian diselingi dengan pembahasan bagaimana wudu. Kan kita harus tahu tentang bagaimana cara wudu, karena itu tiap hari dilakukan, dia harus sholat. Begitu juga tentang mandi, bagaimana mandi junub dan bagaimana hukum mandi, bagaimana cara sholat, itu tetap diselingi. Tapi yang pokok kajiannya tentang tauhid, itu yang pokok. Wallahu'alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Hendra, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kita angkat Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Abu Nadiro di Yogyakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tasfiyah dan tarbiyah, manakah yang lebih dulu dan lebih urgen kita terapkan di dalam kehidupan keluarga, di mana keluarga kami masih belum memahami Islam dengan benar atau masih meyakini perkara-perkara di luar Islam sebagai Islam, dan mereka pun bodoh dalam arti jahil dan sulit untuk belajar atau ditarbiyah. Manakah yang lebih utama? Apakah kita membersihkan pemahaman-pemahaman yang di luar Islam agar bersih dari hal tersebut kepada keluarga kita? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Terima kasih. Iya, tentang masalah tasfiyah dan tarbiyah bersamaan. Ketika keluarga itu dia tidak tahu tentang agama, melakukan perbuatan syirik, bid'ah, ya bersamaan kita tasfiyah, kita tarbiyah. Atau tasfiyah kita menjelaskan tentang kesyirikan atau bid'ah yang mereka lakukan, atau hal-hal yang mereka masih mengikuti ajaran nenek. Jelaskan tentang yang haknya, yang benarnya. Bagaimana? Jadi harus dijelaskan, bersamaan dengan itu kita jelaskan. Tentunya kita juga harus belajar dulu. Kita akan bisa menjelaskan kalau kita belajar. Ya kalau kita gak belajar nanti salah dalam menjelaskannya. Kita belajar yang hak, ya, ketika dijelaskan tentang tidak bolehnya dia berbuat kesyirikan, meminta-minta kepada kuburan dan yang lainnya. Kita jelaskan bahwa permintaannya hanya kepada Allah, karena zat yang hidup hanya Allah, yang mengabulkan semua doa hanya Allah, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa melakukan bahaya hanya Allah, yang tahu yang gaib hanya Allah. Jelaskan kepada dia, dan dalilnya banyak dalam Al-Quran. Begitu juga yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, jelaskan bahwa ini tidak ada contoh, agama Islam sudah sempurna, yang benar itu seperti ini, disebutkan dengan dalilnya, sebutkan dengan hujahnya. Wallahu'alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ustaz, bagaimanakah memberikan penjelasan terhadap syubhat yang menyebutkan bahwasannya akan lebih cepat dan lebih bermanfaat apabila dakwah masuk ke dalam sistem pemerintahan, karena dengan pemerintahan maka kita akan bisa menerapkan syariat Islam daripada dakwah kepada masyarakat secara langsung yang tentunya membutuhkan waktu yang lama sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini dari Pak Yusuf di Bekasi. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi untuk mengadakan perubahan dianggap bahwa kita caranya dengan masuk ke dalam pemerintahan. Ini pendapat yang keliru. Sebab kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah perubahan, Allah menyebutkan perubahan itu dengan perubahan diri lebih dahulu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah enggak sebutkan merubah apa yang ada, yughayyiru ma bi umaraihim atau bi hukamihim, merubah apa yang ada pada pemerintah mereka atau hakim mereka, bukan. Allah menyuruh merubah apa yang ada pada diri mereka. Kita melihat bahwa pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam. Kezaliman juga ada di dalamnya. Kemudian juga menipu, membohongi juga ada di dalamnya. Dan segala macam banyak sudah dalam pemerintahan ini. Nah, bagaimana? Ya harus berubah kepada diri kita dulu. Harus kita berubah. Jadi salah kalau ada orang masuk ke dalam sistem. Ketika dia masuk, enggak akan bisa berubah. Bahkan dia berubah. Yang tadinya dulunya dia taat, dia tinggalkan ketaatan. Yang tadinya dulu dia rajin sholat berjamaah, ditinggalkan sholat berjamaah. Rusak dia. Karena apa? Dia akan dirusak oleh sistem yang ada. Makanya para ulama menjelaskan, ketika kita melihat kondisi umat ini seperti ini yang kita lihat terpuruk, begitu juga ulil amrinya juga jauh dari Islam. Karena memang ini akibat perbuatan dosa kita. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu sebagai pemimpin bagi yang lainnya dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Maka dikatakan oleh para ulama, apabila rakyat ingin selamat dari kezaliman pemimpin mereka, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman. Syekh Al-Albani menjelaskan, untuk melihat di buku ini di Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah di halaman 574. Di halaman 574. Lihat. Ya, jalan keselamatan dari kezaliman para penguasa yang warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita. Itu agar umat Islam selamat. Yang pertama, hendaknya kaum muslimin bertaubat kepada Allah. Itu yang pertama. Taubat kepada Allah. Yang kedua, mereka memperbaiki akidah mereka. Memperbaiki akidah mereka. Yang ketiga, dalam mereka mendidik diri dan keluarga di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka. Bahkan seorang dai mengatakan, aqimu daulat Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan negara Islam di dalam hati kamu, niscaya Allah akan tegakkan dalam negara kamu. Jadi untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa, yaitu kita harus membina diri kita. Jadi mendidik diri kita dan keluarga kita, itu yang tanggung jawab yang besar bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Itu dulu harus kita perhatikan. Nah, kadang-kadang kita berpikir mungkin dengan kita masuk ke dalam sistem yang ada, ikut dengan mereka, bergabung dengan mereka, kita bisa merubah. Enggak bisa. Dan bukan satu yang sudah masuk, ribuan orang, dan mereka enggak keluar melainkan dalam bentuk yang sudah berubah. dan jauh dari agama ini. Makanya harus kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah wa Fahmi Salaf, bahwa soal masalah kepemimpinan, soal masalah jabatan, soal masalah dunia, kita enggak dianjurkan. Kita disuruh untuk punya tujuan hidup kita lah akhirat. Yang penting kita bagaimana mendidik diri kita, istri kita, anak kita di atas Islam yang benar. Bab kedudukan jabatan ini fitnah dan berbahaya, dan banyak orang yang masuk kemudian dia terfitnah seperti yang sudah kita lihat sekarang ini. Hatta dia orang yang saleh, ketika dia masuk berubah karena sistem. Makanya yang diperintahkan kita membina diri kita, keluarga, masyarakat. Makanya para anbiya wa rusul alaihi salatu wasalam membina dulu dirinya mereka, masyarakat, baru kemudian diangkat oleh Allah Taala menjadi pemimpin. Berjuang. Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh penguasa Mekah, oleh kabila-kabila, ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan, nggak mau Nabi Muhammad SAW. Beliau mau tetap untuk berdakwah, mengajak umat ini. Karena ini adalah sunnatullah, mengajak dengan dakwah yang hak ini, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan. Mengajak, mendakwakan dengan ilmu yang bermanfaat kepada mereka dan amal soleh, baru Islam ini akan tegak. Wallahu'alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali dari pertanyaan pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita melihat sejarah dakwah salafiyah, bagaimana negeri Saudi saat ini yang berdiri di atas dakwah tauhid, tasfiyah dan tarbiyah yang ditegakkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama di zamannya, kemudian berdirilah negeri tauhid hingga saat ini, yang semoga Allah jaga dan Allah perbaiki segala kekurangannya. Yang jadi pertanyaan ya Ustaz, apakah dakwah salafiyah, dakwah tasfiyah dan tarbiyah juga harus dibarengi dengan persiapan kekuatan secara fisik sehingga dakwah bisa berkembang dengan cepat sebagaimana yang terjadi di negeri Saudi hingga saat ini? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz. Ya, tentang dakwah yang paling pokok yang dilakukan artinya dengan ilmu, dengan kekuatan ilmu. Makanya para ulama menyebutkan, seperti Ibnu Qayyim menyebutkan, bahwa dakwah ini harus dimulai dengan kekuatan ilmu, quwwatul ilmi. Kemudian baru yang kedua, quwwatul amal. Kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan amal. Adapun seandainya mendapatkan dukungan dari ulil amri, kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, ya enggak ada masalah, dakwah tetap jalan selama ada langit dan bumi. Dan merupakan karunia Allah yang besar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Waktu itu didukung oleh penguasa sehingga dakwahnya berkembang. Ya tentunya enggak setiap negara seperti itu. Jadi beliau mendapatkan dukungan, alhamdulillah, kemudian berkembang seperti yang ada sekarang ini. Adapun kita enggak mendapatkan dukungan dari ulil amri, tapi dakwah tetap jalan. Soal cobaan, ujian, setiap nabi dan setiap rasul mendapatkan cobaan ujian. Cobaan ujian dari rakyat, cobaan ujian juga dari ulil amri. Maka dakwah tetap jalan. Jadi kalau dibilang kita bikin persiapan, enggak benar. Persiapan dengan senjata enggak ada manfaatnya sama sekali. Kita mau perang dengan siapa? Perang dengan umat Islam juga. Karena yang mencegah dakwah kita, yang kalau kita lihat nyata yang ada di lapangan, yang mencegah dakwah kita, yang melarang dakwah kita, kaum muslimin juga. Dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, dari orang-orang yang berbuat bid'ah, dari firqah-firqah yang sesat, itu yang melarang dakwah kita. Makanya perlu kepada kesabaran. Makanya kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan kita ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan juga kita caranya dalam berdakwah, mengajak dengan cara yang baik. Kalau soal tantangan tetap pasti ada, itu cobaan ujian. Bahkan Rasulullah SAW dihibur oleh Allah ketika didustakan oleh umatnya, disakiti oleh umatnya. Allah menyebutkan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atau nasruna wala mubaddila kalimatan wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, sungguh telah dustakan rasul-rasul sebelum kamu. Jadi ketika Nabi Muhammad diganggu, dicela, di segala macam sudah, maka Nabi Muhammad SAW sedih sebagai manusia, sedih dicegah dakwanya oleh kaumnya sendiri, dari bangsa Arab, dari kabilahnya sendiri, Quraisy. Nabi sedih. Maka Allah menyebutkan walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh rasul-rasul sebelum kamu telah dustakan oleh umatnya. Fasabaru, dan mereka sabar. Wa udzu, bahkan mereka disakiti oleh umatnya. Hatta atau nasruna, sampai datang pertolongan kami. Wala mubadila kalimatillah, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat kami. Walaqad ja'aka min nabai al-mursalin, sungguh datang telah datang kepada kamu berita-berita tentang para rasul. Dicoba rasul banyak. Pernah Nabi Musa AS dicoba berat oleh penguasa Firaun dan oleh umatnya. Dicoba Nabi Musa. Sabar Nabi Musa. Nabi Muhammad juga demikian SAW. Dicoba demikian juga oleh orang-orang Quraisy Mekah dan juga oleh umatnya. Nabi sabar. Maka begitu juga dalam dakwah. Artinya kita bukan mempersiapkan kekuatan dulu, tidak, tapi kekuatan hujjah yang paling penting. Makanya ketika berbicara soal masalah jihad, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajadhum bi jihadan kabira." Jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, kamu jihad dengan Qur'an. Wajadhum bihi jihadan kabira, kamu jihad dengan Qur'an, dengan jihad yang besar. Artinya disuruh kita menguasai dalil, hujjah, karena kita akan melawan, kita akan menyampaikan dakwah kepada orang-orang Islam. Harus dengan kuat hujjah. Dan orang-orang munafik juga dengan hujjah, bukan dengan kekuatan, bukan. Setelah umat Islam ini kuat di Madinah, baru Allah wajibkan mereka untuk berperang. Tapi kalau kita tetap dengan hujjah, dengan dalil, kuasai dulu, bukan dengan persiapan, latihan memanah segala macam, itu kewajibannya ulil amri, bukan kita kewajibannya. Jadi jangan kita ikut-ikutan kewajiban ulil amri kita ambil. Seperti tentang jihad, kewajibannya siapa? Ulil amri. Yang mengajak jihad itu ulil amri, bukan kita. Tapi kita ilmu, kekuatan ilmu, itu yang harus diajarkan umat ini. Bukan kita bikin persiapan, akhirnya nanti terjadi pemberontakan. Dan ini bukan dari Islam. Bahkan juga terjadi saling membunuh di antara kita. Nauzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu, mengajak umat dengan ilmu, lalu mereka belajar Al-Qur'an sunnah al-fahmi salaf dan mengamalkan ilmu ini. Wallahu alam. Atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, demikian untuk penanya melalui pesan singkat. Kita akan berikan kesempatan berikutnya dari penelpon di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dikecilkan volume TV atau radionya Pak, ada feedback yang cukup mengganggu. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana? Saya Pak Ujang dari Subang. Pak Ujang di Subang. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume TV-nya terlebih dahulu atau di mute agar tidak terjadi feedback, Pak. Bapak simak ya, ya, telepon saja. Silakan ke pertanyaannya Pak Ujang. Ini Pak, mau nanya tentang masalah bid'ah hasan yang biasa berkembang di masyarakat. Jadi mereka terkadang ketika kita bilang ada bid'ah hasanah, kemudian mereka berdalil bahwa bid'ah hasanah itu ada karena pernah dicontohkan oleh Umar, ketika Umar membuat yang tarawih itu kan. Iya. Nah, terus yang kedua dicontohkan juga oleh Utsman bin Affan ketika beliau membuat Jumat dua kali. Oh, Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga mereka berdalil dengan pernah dicontohkan oleh Bilal ketika Rasulullah mau dikuburkan, kemudian Bilal minta untuk mengazankan Rasulullah ini sebagai azan yang terakhir katanya. Nah, itu menjadi dalil bagi mereka bahwa bid'ah hasanah itu ada dan dibolehkan gitu loh kan. Yeah. Nah, itu bagaimana, dan tolong penjelasan dengan sejelas-jelasnya supaya kami bisa paham. Untuk menangkap dalil-dalil tersebut juga bagaimana gitu kan. Iya, baik. Terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, kami persilakan Ustaz. Berkaitan dengan masalah bid'ah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Qur'an. Yang pertama ayat Al-Qur'an yang sudah tadi saya sampaikan bahwa agama Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Jadi enggak boleh lagi orang menambah-nambah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad bayyana lakum. Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini apa saja yang membawa kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, mereka sudah dijelaskan kepada kalian. Artinya agama Islam sudah sempurna, enggak boleh orang-orang menambah lagi. Dan Nabi juga mengancam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda, man amila amal laysa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, amalan itu tertolak. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Di dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, enggak ada dalam Islam. Jadi semua bid'ah itu sesat. Dasarnya hadis yang tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Jadi enggak ada istilah yang hasanah. Makanya ditanya kepada mereka, kalau dalam hadisnya setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Tanya kepada mereka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Kan kalimatnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempat neraka. Kalimatnya kullu dua-duanya. Kullu artinya semuanya. Setiap kesesatan atau semua kesesatan tempat neraka. Tanya kepada mereka, apakah ada kesesatan yang tempatnya di sorga? Kalau mereka katakan tidak ada, berarti semua kan artinya semua kesesatan neraka. Berarti juga sama, kembali kepada awalnya, semua bid'ah sesat. Berarti tidak ada yang hasanah. Maka ini harus jelas dulu bahwa dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian penjelasan tentang istilah bid'ah ini juga harus dipahami. Antum lihat di halaman 78 di buku ini, 78, yang dikatakan bid'ah, definisi bid'ah menurut penjelasan Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Waljamaah, antum lihat di halaman 78, al-bid'atu thariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah adalah cara dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah itu cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi bid'ah ini sesuatu yang baru yang dibuat, cara-cara yang baru. Sebagian lagi menyebutkan bahwa pengertian bid'ah satu cara dalam agama yang dibuat-buat bentuknya menyerupai syariat, atau di sini disebutkan kata Ibnu Rajab, yang dimaksud dengan bid'ah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat. Adapun yang memiliki dasar syariat, ini enggak dimaksud dengan bid'ah. Contohnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu, mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Ini istilah bahasa. Jadi bid'ah secara bahasa bukan menurut syariat, kata Imam Ibn Rajab. Karena apa? Karena sholat tarawih Nabi sudah lakukan. Nabi lakukan dengan berjamaah, Nabi lakukan di masjid, Nabi lakukan sesudah sholat isya. Nabi lakukan sholat tarawih di malam bulan Ramadan ba'da isya. Nabi lakukan dengan berjamaah, Nabi lakukan di masjid. Kemudian di zaman Umar, mereka sholat di Masjid Nabawi berkelompok-kelompok. Kata Umar, alangkah baiknya kalau disatukan dengan satu imam. Kemudian disatukan dengan satu imam. Ketika Umar lihat sebaik-baik bid'ah ini, ni'mal bid'ah. Ini menurut bahasa. Karena apa? Karena berjamaah dalam sholat tarawih udah ada contohnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sempat tidak keluar karena khawatir diwajibkan sholat malam atas para sahabat. Tapi ada contohnya. Adapun berkaitan dengan masalah azan dua kali, Utsman berijtihad dan dilakukannya di Zaura. Di Zaura artinya di pasar, supaya orang tahu bahwa ini waktu Jumat. Kalau sekarang sudah pengeras suara, enggak perlu lagi dengan dua kali azan. Dan masih banyak lagi yang dijawab oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kita kembali kepada kaidah kita dalam kita berpijak dalil dari Quran dan Sunnah tentang tidak boleh ada bid'ah. Kalau ada yang bid'ah yang baru dianggap baik oleh masyarakat, tetap enggak bisa. Maka kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahal nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Dan ini akan timbul ratusan pertanyaan nantinya. Bagaimana perayaan ini? Bagaimana begini? Kita ngambil kepada kaidah dulu dasar. Itu yang kita pegang, yang dijelaskan oleh para ulama. Sebab kita nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam bid'ah yang dianggap baik oleh masyarakat, karena mereka semuanya menganggap baik. Dan ngambil contohnya, ya contoh itu kejadian Umar bin Khattab. Ini gak bisa dikenal dalil. Atau mereka jadikan contoh seperti mushaf Al-Quran. Kata mereka kan mushaf dulu lembaran-lembaran. Sekarang dikumpulkan oleh Utsman, mushaf Utsmani. Dan ini bukan beda. Bukan beda. Karena memang sudah ada dan para sahabat ijma, dan ijmanya sahabat ma'sum. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah mengumpulkan Al-Qur'an ini. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami akan mengumpulkannya, kata Allah, dan juga bacaannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Jadi enggak ada seorang ulama dari Ahlussunnah mengatakan bahwa pengumpulan Quran itu bid'ah, enggak ada. Bahwa ini termasuk maslahat yang mursalah, yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin. Wallahu alam, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat, memberikan hidayah taufik di atas sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah. Karena ini terus kita berdoa dan minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, ditetapkan di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat, dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita dan diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan insyaallah bisa kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.